Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki Allah Subhanahu wa taala kepareng ngempalaken kita sedaya nggih saperlu ngelajengaken malih maos kitab Khudz Aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihah. Yasanipun, anggitanipun, seratanipun Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullahu taala. Wonten pepanggihan ingkang sampun kepungkur kita sampun dumugi kaca 29. Pitakenan angka gangsal dipun sebat wonten ing mriku bimadza yahkumul muslimuna. Bimadza yahkumul muslimuna. Kaum muslimin iku nggunakake apa nalika mutusi perkara? Dados nalika wonten benten pamanggih beda penemu ing antawisipun umat Islam nggih ricuh utawi napa niku regejegan. Iku kaum muslimin anggene mutuske niku nggunakake patokan menapa? Wangsulanipun al-jawabu yahkumul muslimuna bil Qur'ani wal hadithis sahih. Kaum muslimin menika wajib hukumipun mutusi setunggalipun perkawis ada dasar Al-Qur'an wahyu saking Allah Subhanahu wa taala semanten ugi ada dasar hadith-hadith ingkang sahih. Pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dipun jelentrehaken dening para ulama babakan status hadis kalawau. Nalika hadis kalawau pinangka hadis ingkang sahih menika kedah dipun agem digunakake dening kaum muslimin kangge mutusi perkara-perkara ingkang dipun napa nggih ingkang dipun dadosaken sebab wontenipun benten pamanggih. Dalilipun pundi? Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten suratul Maidah ayatipun 59. Wa anihkum bainakum bima anzalallah. Wa anihkum lan prayogane sira kabeh iku bainakum bima anzalallah. Mutusi perkara ing antarane sira iku kanthi wahyuni Allah Subhanahu wa taala. Lan prayogane sira kabeh iku mutusi perkara sing dumadi ing antarane sira kanthi nggunakake wahyu sing diparingake Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayatipun 29. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi paring dawuh wonten setunggal hadith sahih riwayat Imam Muslim. Kanjeng Nabi dawuh alimul ghaibi wasyahada. Lan Allah Subhanahu wa taala iku alim maha mirsani al ghaibi sekabehing perkara sing gaib sing boten katon wasyahada lan sekabehing perkara sing katon. Sing katon, sing ora katon, sedanten Allah Subhanahu wa taala mirsani. Nggih kelebu sing mapan wonten jero dada-dadane menungsa Allah Subhanahu wa taala niku saged mirsani. Anta tahkumu baina ibadika. Paduka ya Allah ingkang anggadai wewenang mutusi perkara sing dumadi antarane titah-titah paduka. Nika hadis riwayat Muslim. Dados maknane pun menawi wonten regejegan antawisipun setunggal tiang kalih tiang sanesipun, setunggal omah kalih omah sanesipun, setunggal tlatah kalih tlatah sanesipun, setunggal negara kalih negara sanesipun, niku sing digunakake undang-undang kagem mutusi perkara kala wau kedahipun Al-Qur'an dawuhipun Allah lan sunnah dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah enten umat Islam kok dipun aturaken Al-Qur'an, dipun wawasaken dalil saking hadis Kanjeng Nabi. Kok mboten purun nampi, nah menika piyambakipun gotang akidahipun, gotang syahadatipun. Mila saking menika sampun wong salwangsul kita aturaken umat Islam niku nalika piyambakipun sampun mitadosi syariat agami Islam. Sampun ngrungkepi agami Islam. Piyambakipun maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maknanipun tiyang kala wau samekta ing gati sawega ing diri siap gerak nampi sedanten dawuhipun Allah. Nampi sedanten dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan perkawis menika insyaallah badhe dipun jlentrehaken malih kanthi luweh cetha, luweh gamblang malih. Meloho cetha wela-wela kita moto wonten bab sak lajengipun. Nggih menika bab ingkang mapan wonten kaca tigang dosa setunggal. Bab ingkang enggal al-amalu bil Qur'ani wal hadisi. Nggih menika wajibe ngamalake Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nika bab ingkang enggal wonten setunggal bab niki dipun serat pinten-pinten pitakenan ngantos dumugi pitu cacahipun. Ingkang angka sepindah, ingkang angka sepisan, angka setunggal. Limadza anzalallahu al-Qur'ana? Kenapa Allah Subhanahu wa taala maringi kitab Al-Qur'an? Kenging napa Allah Subhanahu wa taala menika ngudunake kitab Al-Qur'an? Al-jawabu wangsulanipun anzalallahu al-Qur'ana, Allah Subhanahu wa taala ngandhapaken Al-Qur'an niki, maringake Al-Qur'an niki lil amali bihi. Supados Al-Qur'an niku dipun amalake. Dening sinten? Dening umat Islam. Ingkang sampun mitadosi Islam niku agame ingkang paling leres. Inna dina indallahil Islam. Agama ingkang paling dipun tampi wonten ngarsanipun Allah menika agami Islam. Dados wajib umat Islam niku ngamalake isine Al-Qur'an. Wejanganipun Al-Qur'an menika wajib dipun amalaken. Mboten namung kangge napa niku jenenge? Pepaesing napa jeneng niku? Tembok. Hiasan dinding mboten. Al-Qur'an gunane mboten kanggo meden-medeni tuyul mboten. Ananging Allah Subhanahu wa taala maringaken kitab suci Al-Qur'an niku supados umat Islam nindakake dawuhipun Allah ingkang sampun sinerat wonten salebetipun kitab Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh, ittabi'u lan manuto sira kabeh. Ma apa-apa unzila kang wis diparingake ilaikum marang sira kabeh min rabbikum saka pangeranira. Suratul A'raf. Menika ayat mapan wonten salebetipun surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala dawuh, para menungsa kabeh, sira iku padha manuta marang dawuh Allah sing wis diparingake marang sira kabeh. Nggih. Dados nalika wonten Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Mubalek, nggih, tuan guru ajengan lan sak piturutipun niku ngawisi kita sedaya saking tumindak syirik. Bilih syirik niku sesuk playune mboten ten pundi-pundi, kejawi namung setunggal papan. Ten pundi wonten neraka. Niku ampun ngantos wonten tiyang sing matur neraka adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nggih niku leres. Neraka menika hakipun Allah. Ananging Allah niku sampun maringaken dawuhipun wonten salebetipun kitab Al-Qur'an. Dados kitab Al-Qur'an niki pinangka cecala. Nggih, pinangka pitedah ingkang kedah dipun amalake. Ora kok nek diwacake Al-Qur'an sing duwe neraka Gusti Allah kowe rasah ngrembug. Amalane menungso arep tumindak syirik, arep tumindak bid'ah ya ben wingko urusane karo Gusti Allah. Mboten ngoten niku. Sebab Allah Subhanahu wa taala sampun jlentrehaken pundi ingkang syirik, pundi ingkang sunnah, pundi ingkang tauhid, pundi ingkang bid'ah menika sampun dipun terangaken sedanten. Mila kita sedaya kedah nyinaoni Al-Qur'an niki nggih mangertosi maknanipun kados pengendikanipun para wali. Tombo ati iku lima warnane maca Qur'an angen-angen sak maknane. Dados maca Qur'an niku nggih mboten namung dipun waos tok dil kemawon ananging dipun waos Al-Qur'an kala wau nggih lajeng dipun sinaoni maknanipun sak sampunipun mangertos lajeng dipun amalake niku Al-Qur'an pinangka cecala nggih pituduh kagem sedanten umat Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dalil saking hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi sahihun rawahu Ahmadu. Kanjeng Nabi dawuh paling segede niku wonten tigang perkawis ingkang dipun wucalaken dening Nabi wonten ing hadis niki. Sepindah Iqra'ul Qur'ana padha wacanen Al-Qur'an iku. Dados para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, utaminipun Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik ingkang tasih timur, ingkang penggalihipun tasih wening, tasih pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, wajib piyambakipun sinau maos kitab Al-Qur'an. Wong niku lampun tua-tua ra jek iso ngomong lambene niku. Wajib piyambakipun nyinau kitab Al-Qur'an. Lisan niki kedah dipun kulinakake maos Al-Qur'an. Wong kula niku pelo, pelo niku sauger tesih waras, tesih saged dipun dandosi. Nggih maca ain niku dadi ngain. Nggih. Alha niku dadi alka. Mboten napa napa. Mengke dipun dandosi sekedhik mbok sekedhik. Haning kula isin, nek isin katokan supados mboten isin. Nggih wong awake dhewe niku nindakake maksiat mboten isin ning kok sinau maca Quran malah isin niku waswas satu syayatin. Bucu ane setan kangge njlomprongake menungso supaya umat Islam niku nganti tekan mati aja nganti maca dawuh pangerane. Aja nganti ngerti dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niku bucuanipun gelembuanipun setan mboten parang dipun turuti, kedah dipun lawan. Gelembuanipun setan kalau sebab kita sedaya niki sedanten ngaku tresno dumateng Kanjeng Nabi. Nak tresno dumateng Kanjeng Nabi nggih dawuhe Kanjeng Nabi dipun tindakaken. Samampunipun segedhik mboko segedhik alif ba ta sa jim kha kha dal dal ra lan sak piturutipun. Iqra setunggal mengke ujian mandap mandap munggah melih dados iqra kalih tiga sekawan. Kula riyen sedanten nggih ngoten niku. Kita sedaya sedanten ngoten niku. Melewati anak tangga yang paling rendah. Nggih. Anake ondo sing paling cilik ana. Ondo niku iso duwe anak ta. Nggih sing isor dhewe niku anake ondo niku gitu. Anake ondo sing paling cilik niku diincihi mengke munggah angka kalih angka 3 lulus ikro 6 nggih mengke terus jus ngama lan sak lajengipun. Nek pun niku sinau basa Arab. Supados saged nindakake dawuh para wali maca Quran angen-angen sak maknane. Wa'malu bihi nek wis diwaca dipun sinaoni wawasan Al-Qur'an niku dipun sinaoni maknanipun Al-Qur'an dipun sinaoni tafsiripun Al-Qur'an wa'malu bihi Kanjeng Nabi dawuh melih amalno iku isine Al-Qur'an. Nggih. Wala ta'kulu bihi lan sira aja golek pangan kanthi Al-Qur'an iku mau. Nggih maknanipun napa golek pangan niku nggih yastaru nabi ayatillahi samanan qalila. Piyambakipun ngedol ayatipun Allah kanthi rega sing sithik. Niku para ulama niku paring dawuh maknanipun napa to? Napa nek awake dhewe mulang ikra niku ora kena nampa blanja, ora kena nampa gaji, ora kena nampa amplop. Wong kula mboten nampa amplop, pak kula mung ditransfer. Lah niku padha wae gitu. Para ulama paring dawuh niku dipun keparengaken. Nggih, ning sing mboten pareng niku napa nggih? Piyambakipun niku pasang tarif, niku basa Jawane napa pasang tarif niku. Masang rego. Mas, kula ajeng sowan ten dalem njenengan sepindah niku silaturahim ingkang angka kalih niki ngaturaken golek teh ingkang angka 3 niku kula pengin njaluk diajari Iqra siji. Oh, kena Mas Iqra siji belajar 1 jamnya 350.000. Jadi belajar Iqra niku pendak jam kudu bayar 350.000. Wulan niku sing dipun wastani takulu nabil Quran. Sira iku mangan kanthi Al-Qur'an, kanthi lantaran Al-Qur'an menika dipun awisi dening para ulama. Ewandene dipun paringi panjenengan boten pasang rega, menika insyaallah dados rezeki ingkang halalan, thayyiban, mubarakan fi. Napa ngajari maca basa Inggris ini? Nggih. Basa Inggris niku rak jarane wong niku rak boten pati konsisten ngoten nggih. Wong tulisane THE niku kudune wacane T ngoten ta. Ning Inggris dadi the. Niku ora aneh. Niku men diblonjo awake dhewe kena napa gaji napa melih ngaturi piwucal babagan maos kitab Al-Qur'an menika dipun keparengaken ning ingkang dipun awisi dening para ulama, kita sedaya niku pasang rega. Nggih, siap mengajari membaca Al-Qur'an sampai lulus maharnya 2 juta. Nah, niku mboten pareng. Nek sing sekolah ten mriku pun wong 100 kan pun pinten niku. 200 juta. Pun glithuk to niku. Aning menika setunggal perkawis ingkang dipun awisi. Malah-malah Kanjeng Nabi wonten hadis sanesipun dawuh, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sak becik-becike sira iku sing gelem sinau nyinaoni kitab Al-Qur'an wa 'allamahu banjur maringi piwucal babagan Al-Qur'an. Dados para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kagem kaum muslimin ingkang sampun saged maos Al-Qur'an ning tasih awal nindakake dawuhipun Al-Qur'an. Kuwi iso maca Qur'an, oh iso aku ki mbiyen yo elek-elek ngene iki yo tau duduk di bangku TPA. Yo lulus, ya lulus. Yo munggah terus, yo tau nunggak ning rak yo rampung. Aning isine Quran kuwi ngerti apa ora? Ya perangan sithik ngerti. Ngerti ra kuwi nek riba kuwi haram? Oh ngerti aku. Kok ijik mangan wae? Lah enak kok. Lah niku berarti piyambake pun sampun saged maos Al-Qur'an, ning piyambake pun tesih grundel. Nggadahi rasa abot sak jroning ati. Nggih. Ninggalake perkara-perkara ingkang dipun awisi dening Al-Qur'an. Semanten ugi napa malih niku mitadosi perkara sing sampun nyebar ten pundi-pundi papan. Allah Subhanahu wa taala niku nate dawuh wonten Al-Qur'an. Dawuhipun Allah kathah ngantos 30 juz. Suratipun kathah, ayatipun kathah. Antawisipun Allah taala ngendika, "Kul kandakna he Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Ora ana makhluk ana langit, ora ana makhluk ana sak nduwure bumi sing mangerteni barang gaib kejaba namung Allah. Wis iso maca Quran? Wis iso, wong aku ki juara tartil Quran. Wis tau maca dawuh Allah sing ngendi? Ora ana menungsa siji, ora ana makhluk langit sing mangerteni barang gaib kejaba Allah Subhanahu wa taala. Piye mungguhmu ayat iki? Wah, menurutku ya ayat iki kurang bener. Lah kok iso? Sebab kiaiku ki pono ing pamawas lebda ing pitutur. Weruh sak durunge winarah iso mangerteni barang sing urung kedadeyan. Pripun niku? Nggih. Niku pamanggih ingkang nalisir saking Al-Qur'an. Nai kita sedaya tasih anggadai kapitadosan, kapercayan wonten menungso siji wae sing mangerteni barang gaib sak liyane Allah, iku ateges awake dhewe mboten ngamalke isinipun Al-Qur'an. Mila kita sedaya sing dereng saged maos Al-Qur'an enggal-enggal sinau, ingkang saged maos Al-Qur'an dipun anyar-anyari melih keimananipun. Maknanipun dos pundi? Wa'malu bihi. Nggih, isine Al-Qur'an dawuhipun Allah Subhanahu wa taala menika kedah dipun pitadosi, dipun amalaken mboten namung kagem abang-abang lambe. Al-Qur'an niku. Saya cinta Al-Qur'an. Ning isine Al-Qur'an mboten dipun pitadosi. Nggih. Itu sih mitadosi eneng wong mati niku nek ngelalu, eneng wong mati niku nek matine mboten lumrah niku bakal dadi memedi. Niku nggih nalisir melih saking Al-Qur'an. Ning kathah kaum muslimin sing tasih nggadahi kapitadosan-kapitadosan sing nalisir saking syariat. Nalisir saking Al-Qur'an. Mongko dheweke pinter maca Qur'an. Malah-malah wonten sing pun dadi kiai. Wonten sing pun dadi santri, wonten sing pun dadi ustad. Wonten sing pun dadi mubalig. Ananging nalika dipun waosaken Al-Qur'an sing boten jumbuh cocok kalih kapitadosanipun dheweke emoh nampa. Lah niki keliru. Nggih. Sebab Al-Qur'an niku la ya'tihil batilu min baini yadaihi wala min khalfihi. Al-Qur'an niku mboten enten kelerune, mboten wonten kelentunipun. Sae ingkang mapan wonten ngarep, ingkang mapan wonten mburi, sisih tengen, sisih kiwa, niku nek Al-Qur'an kabeh niku leres bebener asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sedaya anggadai kapercayan, kapitadosan, amalan, akhlak sing mboten jumbuh, mboten cocok kalih Al-Qur'an, nggih kedah ngelengganani, kedah lilo lan legowo nguwak kapitadosan kala wau. Nguwak amalan kala wau. Contonipun riba, duit manak, niku Al-Qur'an pun cetha banget niku. Ngawisi riba. Kuatah umat Islam sing pinter maca Quran ning mboten napa niku mboten tegel ninggalke bondo riba. Sebab riba kuwi enak, sebab riba kuwi kepenak. Kamangka Allah Subhanahu wa taala sampun maringi inciman. Nggih. Marang wong-wong sing ora gelem ninggalake riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Gawe woro-woro peperangan marang Allah lan Rasul-e. Dados tiang-tiang sing pun mangertosi riba niku mboten pareng ning iji enak kepenak ten mriku mongko piyambakipun nggih sampun saged maca Quran ngerti maknane ning terus mawon mangan bondo riba fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih ateges piyambakipun niku sampun nantang perang kalian Allah lan Rasulipun sallallahu alaihi wasallam. Mboten badhe menang niku. Mesti bakal gejongkeng niku. Mung kantos ngentoni dinten. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala semanten ugi niki menawi ngaturaken tuladha kuatah sangat. Kathah umat Islam sing pun saged maca Quran, pinter maosipun. Mangertosi maknanipun, maos surat jin. Allah Subhanahu wa taala ngawisi menungso niku kekancan njaluk tulung nggih marang jin lan setan. Niku cethok ayatipun ning tasih kathah ugi sing ngeyel. Tasih kekancan, lha pripun kula niku ten pondok niku wit kula jek Joko Tingting nganti kula pun duwe putu, kula niku duwe sedulur Sinarawadi saka kalangane jin. Nggih, sedulur Sinarawadi saka kalangane jin. Enten napa niku kahanan susah kepiye wae kula njaluk tulung marang sedulurku iku mau. Niku dipun aturi ninggalke sedulure saka kalangane jin nggih mboten gelem. Nggih, luweh ngeboti jin lan setan tinimbang dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sinerat wonten salebetipun surat jin wonten kitab Al-Qur'an. Pitakenan salajengipun ma hukmul amali bil haditsis sahih. Pripun hukumipun nindakake utawi ngamalake hadis ingkang sahih. Ngamalake hadis ingkang sahih niku hukume kados pundi? Al jawabu wangsulanipun al amalu bil haditsis sahih, ngamalake hadis ingkang sahih wajibun. Menika hukumipun wajib. Likaulihi ta'ala ada dasar dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Dados saben-saben pitakonan setunggal nggih ingkang dipun sebat wonten kitab niki Syekh Muhammad Jamil Zainu mesti nyerat dalilipun saking Al-Qur'an lan saking hadis Kanjeng Nabi. Mila kitab niki judulipun apa? Irah-irahanipun khud aqidataka minal kitabi wasunnah. Jupuken akidahmu, jupuken kapercayanmu saka Al-Qur'an lan hadis Nabi ingkang sahih. Jadi Syekh Muhammad Jamil Zainu niku mboten ngendika nuruti hawa nepsune piyambak, mboten. Piyambak itu menamung penyambung lidah. Jelentrehake, nerangake iki lho ayat, dawuhipun Allah. Iki lho hadis dawuhe Kanjeng Nabi. Nek keyakinanmu, kapitadosanmu, akidahmu kok ora cocok karo ayat iki, ora cocok karo hadis iki, ya kudu diguwak, kudu dipun dandosi. Ora malah mentengkelek brengkele. Nantang gumirang suntaan gamanmu legane ngati kuwi. Dadi kaya wong perang Brontayuda. Mboten pareng ngoten niku. Nggih, dawuhipun Allah niku kedah dipun tampi. Katampi asta kekalih kasunggi sak nduring mustaka kadadosake jimat paripih niku kedahe ngoten niku. Basa gampangane samikna wa atohna ngoten niku. Ora kok malah kaya wong Yahudi samikna wa asoina. Kula krungu dawuh jenengan ya Allah ning kula ngeyel wegah kula. Lah soalé mangan bondo riba ki enak nggih. Lah soalé kekancan karo jin ki penak e gur karek metati ngene tok. Metu wedange. Ah kula niku ora kekancan karo jin metati ngene ya metu wedange lian. Ana sing nyepaki nggih mboten. Kadang-kadang rasa dipetati wae dicepaki. Nggih. Karek sing di senengi napa gitu. Sing bening pas sing buket. Sedanten sampun dipun cumawe saken. Dados nalika kita sedaya nyinaoni kitab niki mboten ateges awake dhewe niku ming rubuh-rubuh gedang dadi bala untule Syekh Muhammad Jamil Zainu mboten. Ning kita sedaya dadi bala untule Allah Subhanahu wa taala. Dadi bala dupake Allah Subhanahu wa taala. Dadi Allah niku dawuh ngetan nggih awake dhewe mlaku ngetan. Allah ndawi ngulon ya awake dhewe mlayu ngulon. Dikongkon ngidul ngidul, kongkon ngalor ngalor, rasahku kakean rebyek. Mboten kakean takon, mboten kakean maido. Dados al-amalu bil haditsis sahih, ngamalake isine hadis sahih niku wajibun, hukumipun wajib likaulihi ta'ala, ada dasar dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Wa malan apa wae atakum sing teko marang sira kabeh ar-rasulu saka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam napa kemawon ingkang asalipun saking Kanjeng Rasul sing dugi marang panjenengan sedaya fa khudhu cupuen kanthi lila lan legawa wa malan apa-apa nahakum anhu sing diawisi dening Kanjeng Rasul ingkang dipun awisi dening Kanjeng Rasul, dilarang dening Nabi, fantahu sira kabeh padha mandheka. Nek Nabi dawuh maju, nek Nabi ngawisi mandhek. Nggih, ora kok dilarang dening Nabi malah ngeyel beradat mengke kedadosanipun kaya dene wong napa nggih, wong Khawarij. Kaya dene wong Khawarij kon mandhek ra gelem dlujur maju terus. Nggih. Kon mandek ra gelem dikongkon mlaku malah mbegegek ugek-ugek hemel-hemel sak dulit-dulito amrika setunggal napa nggih perilaku utawi tindak tanduk ingkang mboten pantes kita tindakaken wonten ngarsanipun Allah wonten ngarsanipun hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat menika mapan wonten salebetipun surat Al-Hasyr ayat ingkang angka 7 lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh alaikum wajib tumrape sira kabeh bisunnati gegondelan marang sunnahku. Dados sunnahipun Kanjeng Nabi niku maknanipun sedanten piwucale Nabi. Miturut para ulama ahli hadis ingkang dipun wastani sunnah niku kulu saben-saben ma apa-apa saudara sing jedul. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaulin saya niku rupa pengendikane Kanjeng Nabi au fi'lin utawa tindak tanduke Kanjeng Nabi au takririn utawa napa niki nggih persetujuan niku basa Jawane napa nggih persetujuane Kanjeng Nabi dipun wastani takrir dadi nek Nabi iya nggih awake dhewe nderek iya nek mboten nggih nderek mboten au sifatin utawi sifat-sifate Kanjeng Nabi khalqiyatan kanat am khuluqiyah saya sifat sing jasmani utawi sifat sing maknawi nggih niku sedanten dipun wastani sunnah dados sunnah niku sedanten perkawis sing jedul saking Kanjeng Nabi ingkang rupa pengendikane Nabi tindak tanduke Nabi nggih persetujuanipun Nabi sifatipun Nabi sifat fisik lan sifat non fisik niku sedanten sunnah ingkang kedah dipun tindakaken dening umat Islam. Sebab Nabi niku maksumun mahfudun minal khata'i. Kanjeng Nabi niku resik saking napa kekelentuan. Dados pengendikane Nabi niku mboten nuruti hawa nafsune dhewe. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad iku nek kondo ora mergo nuruti hawa nafsune, ananging kandhane Muhammad iku nuruti wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Mila kita sedaya kedah nderek dawuhipun Kanjeng Nabi. Tunduk dumateng Nabi luweh dibandingke ketundukan dumateng sinten kemawon. Nggih, nek enten ratu dawuh jenengan kon ngalor, Nabi dawuh ngidul, panjenengan kudu nderek ngidul. Simbok ngangkon ngalor, Nabi ngangkon ngidul, jenengan kudu nderek ngidul. Dados Nabi niku pengendikane wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Niku ahli sunnah wal jamaah ngoten niku. Senadyan kadangkala niki pikirane awake dhewe niki kadang-kadang mboten nyandak dumateng dawuhe Kanjeng Nabi. Niku wong salwangsul niku lak aturaken. Contonipun wonten hadis laler. Kanjeng Nabi dawuh idza menawa waqa'a mencok adzubabu laler. Fi ina'i ahadikum ana ing gelas salah sewijining sira niki gelasnya dibuka. Enten laler mencok ten mriki. Nggih. Fal yaghmishu dawuhe Kanjeng Nabi laler kuwi bledesno. Nggih, mendhet sendok niku lalere dibledeske. Nggih. Ane awake dhewe niku ming nuruti akal, ming nuruti napa nggih, mripat wong laler ki mencoke ning barang-barang reget kok mencok ning wedang teh. Daun kelor kok kan bledes ke. Yang ku rasanya terus dadi tingklenyit. Pripun, umat Islam sing derek tindak lampai pun Kanjeng Nabi ini ku mboten mikir neko-neko. Pokoknya Kanjeng Nabi ngongkon bledes ke, ya tak bledes ke. Neng bar niku lalere terus di gua, ampun melu diulu. Gitu. Yang kan gen kaya dadi coko granul. Mboten pareng. Dados lalere dibuang, sebab Nabi dawuh ten yen suwiwine niku sing siji enten. Enten penyakite nggih, sing siji niku enten tambane. Niku le ngendikake Nabi, Nabi mboten ngawur, ada dasar wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe pinangka menungsa lumrah niku ampun main ngagem akal. Wah, Kanjeng Nabi ora masuk akal, ora kelebu nalar dawuhe Nabi. Mboten pareng. Sebab Nabi didawuhi dening Allah, Allah niku ngelmunipun mboten sagedipun bayangake. Nek awake dhewe niku ngelmune rak cethek. Enten sing aku pinter mriki. Sinten sing aku pinter tak tekon. Cacahe idepe sing bendina disawang niku pinten. Nggih. Jenengan ngerti cacahe idep sing jenengan sawang bendinten niki. Miturut kula niku 70 niki. Ora percaya mangitung dhewe. Nek kula kan ngitung wegah. Jadi menungsa niku idepe dhewe mboten ngerti. Ngono kok ngaku pinter. Nggih. Ajeng nampik dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku mboten pantes tinulodo, mboten pantes sinudarsono. Dados Nabi dawuh, "Alaikum wajib tumrape sira kabeh bisunnati, gegondelan gegujengan marang sunnahku." Maknanipun umat Islam wajib gegujengan dumateng sedanten piwucalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Lan wajib tumrapi sira kabeh gegondelan gegujengan marang sunnahipun marang piwucalipun khulafa'ur rasyidin. Sak sampunipun Kanjeng Nabi sedo. Sinten menika? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman bin Affan lan Ali bin Abi Talib al-Mahdiyin, sebab khalifah cacah sekawan iki piyambakipun sampun pinaringan pitedah dipun paringi pituduh dening Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha gundelono kanthi tememen dawuhipun Kanjeng Nabi. Piwucale Nabi, piwucale para sahabat kuwi gujengono kanthi tenanan, aja nganti diiculke. Piwulange Kanjeng Nabi, piwulange para sahabat aja nganti icul ming gara-gara nuruti omongane wong akeh. Waning dawuhe Kanjeng Nabi iki nek diterapke ning masyarakatku ra cocok e. La tak budunal masyarakat. Sampeyan iku aja padha nyembah marang masyarakat umat Islam tunduke pun dumateng Allah, dumateng dawuhe Kanjeng Nabi. Sebab Nabi piyambak sing dawuhe. Gujeng ana sunahku, gujeng ana sunahe para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajib. Gegeten nganggo untumu sing paling buri. Untu gigi geraham niku basa Jawane napa? Untu bam. Nggih, untumu bam sing paling rasa sing paling buri. Kuwi digunakake kangge geget, nggigit. Piwucale Kanjeng Nabi, piwucale pun Khulafaur Rasyidin ampun nganti diiculke. Ning gara-gara wedi dipoyoki dening manungsa. Gara-gara pekewuh. Sebab nek pekewuh ateges awake dhewe mboten nderek mergine Kanjeng Nabi, ning awake dhewe nderek dalane sinten? Abu Thalib. Nggih, Abu Thalib niku piyambakipun dipun lebetaken nerakanipun Allah meng gara-gara napa? Pekewuh. Walaqad 'alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bashariyah. Nalika ajeng sedo Kanjeng Nabi nggih muruki pakne cilik niku Abu Thalib niku. Pak cilik kula aturi ngendikaaken kalimat syahadat supados panjenengan saged slametan akhirat. Pakne cilik malah ngomong aku ki wis ngerti agamane Muhammad kuwi sing paling becik sing paling bener. Laulal malamatu wala hidharu masabbatin. Nek ora krana wedi digrenengi, ora krana wedi dipoyoki dening masyarakat, laqabiltu bidzalika samhan mubina, mesti aku bakal nampa agamane Muhammad kanthi lilolan legowo. Ning krana aku ki pekewuh ora gelem nampa aku dawuhe Muhammad, ajarane Muhammad minggir sebab aku pekewuh. Mila para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati, menawi kita sedaya sampun mitadosi syariat agami Islam, nggih ditindakke diamalke jumbuh kalian kemampuanipun. Ora kok malah ditinggalke ming gara-gara pekewuh. Mengke diganjar neraka dening Allah. Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamati Abu Thalib. Napa niku wong sing mlebu neraka pasiksane paling enteng dhewe iku Abu Thalib. Nggih, piyambake dipun paringi sendal saking geni neraka ya ghalimin huma dimaghuhu ngantos otakipun niki umep. Ya, blekutuk blekutuk blekutuk sebab napa pekewuh. Nggih, dadi wong pekewuh niku sama dengan blekutuk. Na'udzubillah min dzalik. Pengen blekutuk napa mboten? Mboten pengen blekutuk, ya ampun pekewuh meleh. Nggih, enten pitakonan anu Mas kula niku jane pengin pengajian ning kula pekewuh niku. Kula niki nembe mawon tobat gek kancane wis do soleh-soleh gek kula jek gento dhewe ngoten. Lah ndek panjenengan gento ora pekewuh kok dadi wong soleh dadi pekewuh. Apa jenengan pengin gento terus? Ngantos dumugi ning sedo, napa pengin malih dadi wong soleh? Nek pengin malih dadi wong soleh nggih mboten sah pekewuh. Mboten enten sing isin-isin jenengan. Sing isin-isin jenengan paling nggih bolone sesama gento niki. Nggih nek wong saleh mboten mungkil. Mosok ana wong ngaji teko unuk-unuk kok malah diisin-isin niki mboten enten. Dereng tau tumon. Nggih. Dados niku was-was setan kemawon. Dados pekewuh-pekewuh niku kedadipun icali. Nuwun sewu nek Kanjeng Nabi Muhammad niku pekewuh njur piye awake dhewe dadi umat Islam ana. Ajaran Islam mboten tekan mriki. Nek Kanjeng Nabi sarwa pekewuh arep kondo, weh para menungso, iku aja nyembah brahala, wah aja lah pekewuh aku. Mboten sida dadi nabi nek pekewuh. Syariat Islam mboten saged sumebar wonten ngalam donya niki menawi nabinipun pekewuh. Ning kasunyatan sejarah niku nyariosaken kagem kita sedaya mboten enten nabi sing pekewuh. Sing pekewuh niku rata-rata tiang-tiang kafir mula awake dhewe ampun melu-melu agama pekewuh kala wau. Sahihun rawahu Ahmadu. Hadis menika pinangka hadis ingkang sahih dipun wedalaken dipun riwayataken dening Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullah. Pitakenan salajengipun. Hal nastaghni bil Qur'ani 'anil hadis? Apa awake dhewe iku cukup nggunakake Al-Qur'an lan ora sah nggunakake hadis? Iki pitakenan penting, pitakenan baku, nggih, sebab kathah menungsa ten jaman sak niki-niki nggih perangane umat Islam niku anggadai prinsip agama iki sing penting Al-Qur'an tok wis cukup rasa nganggo hadis-hadis. Niku leres napa mboten? Al-jawabu wangsulanipun la nastaghni bil Qur'ani anil hadis. Kita sedaya niku dereng cukup namung gegondelan kalih Al-Qur'an ning mboten nggunakake hadis. Niku dereng cekap. dereng cukup. Dalilipun pundi? Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala paring pangandikan. Suratun Nahl. Mapan wonten surat An-Nahl. Ayatipun sekawan dosa sekawan. Bapak Ibu jamaah ingkang lenggah wonten dalam saged mbuktekake mendhet terjemahan Al-Qur'an surat An-Nahl ayatipun sekawan dosa sekawan. Ngene enten sing ngarani wah buku khut agidata kae ora cocok kok. Syekh Muhammad bin Jamil Zainun nggo tebus kerincing. Ora cocok karo Al-Qur'an lah saged dipun bikak kitab Al-Qur'an terjemah dipun waos maknanipun. Wa anzalna ilaika dzikra lan ingsun maringi marang sira iku Al-Qur'an litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim supaya sira iku he Muhammad jlentrehake nerangake marang menungso nerangake napa ma nuzzila ilaikum wahyu sing diudunake marang sira maknanipun menapa Al-Qur'an kuwi terangno Muhammad nggih Al-Qur'an sing diparingke Muhammad sing diparingke Allah dumateng sirahe Muhammad kuwi terangno karepe piye ayat kuwi maknane. Mila para ulama dawuh antawisipun Imam Ahmad bin Hanbal nyebat nggih wonten salebetipun kitab Usulus Sunnah wa Sunnatu Tufassirul Qur'an lan hadis Kanjeng Nabi niku sunahipun Kanjeng Nabi piwucalipun Kanjeng Nabi niku tufassirul Qur'an iku nafsirake Al-Qur'an nggih gadahi tugas nafsirake Al-Qur'an nalika kita sedaya namung maos Al-Qur'an boten maos hadis niku mengke mesti bakal kleru kelentu nek pun kleru rumangsane manut Al-Qur'an ning janjane malah mentrengkelek marang Al-Qur'an. Contoh niki enten wong bingung duwe anak ajeng menehi jeneng. Wis ora usah nganggo hadis, nganggo Al-Qur'an wae. Monggo dhewe Al-Qur'an nggih mboten ngerti. Buka Al-Qur'an dicuding, wis anak kungko tak wenehi jeneng sing tak cudingi. Delalah entuk syaitoni. Anake diwenehi jeneng Tony. Nama panggilan Tony, nama lengkap syaitoni. Monggo niku artine setan. Na'udzubillah min dzalik. Nggih. Utawa nyuding niku entuke jahanam ngoten. Dadi anake diwenehi jeneng neraka jahanam. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Ya terus kita sedaya gegondelan dumateng Al-Qur'an tok til niku dereng cekap. Sebab nopo? Carane salat niku mboten dipun sebat wonten Al-Qur'an. Carane salat, carane apa napa mleh? Nggih. Carane tayamum niku mboten dipun sebat wonten Al-Qur'an. Nah kita sedaya namung nyinaoni Al-Qur'an mboten isa salat, pripun ajeng salat? Nggih. Doa ruku, doa sujud, doa di duduk di antara dua sujud, doa tasyahud niku wonten Al-Qur'an mboten enten. Niku entene wonten nggih hadis. Mila hadis niku pinangka tafsir kitab Al-Qur'an. Nek ampun ngoten niku ampun kumawani pisan-pisan duweni penyangka iki ayat iki hadis bertentangan ayat lan hadis hadis iki dikuwak sing dienggo ayate niku wong weng melih niku mboten waras niku nggih sebab napa sebab dheweke niku kaya-kaya nuduh Kanjeng Nabi niku mboten manut dumateng Allah nek enten pertentangan ayat kali hadis kok kaya-kaya Kanjeng Nabi niku ajeng ngeyel dumateng Allah niku mboten mungkin. Nabi niku utusane Allah, Pak. Utusane Allah mboten enten sing ngayal. Nek utusane jenengan sing ngayal akeh. Iki engko kowe tak wenehi ulem cacahe 500. Kowe tak wenehi sangu 1000. Ning hakmu mung 50000 tok ya. Sing 50 engko jujule wenehno aku. Niku tekan dalan nggo tuku mie ayam dientekke 1000 kabeh. Iku utusane menungsa ngayal nggih. Ning nek utusane Allah sing ngayal ning mboten enten. Nggih. Dados Nabi niku pinaringan hadis niku fungsinipun kagem jlentrehake maknanipun kitab Al-Qur'an. Kula badhe ngaturaken setunggal perkawis nggih menungsa niku kelentu nyinaoni Al-Qur'an sebab piyambakipun mboten gegondelan kali hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antawisipun kapitadosan ingkang dipun pendet saking Al-Qur'an ning gara-gara mboten mendet hadis Nabi niku pemahamane kalih Al-Qur'an niku dadi kelentu. Nalika piyambakipun maos ayatipun Allah Subhanahu wa taala la tufattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wong-wong kafir iku ora bakal dibukake lawang-lawange langit. Lan wong kafir iku ora bakal iso mlebu swargane Allah hatta nganti yalijal jamalu fi sammil khiyat ana unta mlebu nang bolongane dom. Pirsa dom jarum. Terus piyambake pun nggadahi kapitadosan sedanten ahli neraka niku nek pun nyemplung neraka ora bakal iso mentas saka neraka. Ora bakal iso mlebu swarga sak napa nggih? Sak lawase hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat nganti ana unta iso mblusuk ning bolongane dom. Enten mboten unta mblusuk bolongane dom. Pit unta no pita unta ya tetep ya ora sedeng. Nggih. Napa melih unta tenanan. Nggih. Ya pite semut gek dome dom buta ya lebokno nek kowe iso gitu. Ning kasunyatane mboten enten niku. Lajeng piyambakipun anggadahi kapitadosan ahli neraka niku nek pun nyemplung neraka selawase ora bakal iso mentas. Aniki kapitadosan sing mbebayani ngegirisi ngedapi-dapi. Sebab napa? Sepindah. Nafsirke Al-Qur'an mboten nganggo hadis. Ingkang angka kalih piyambakipun kanthi mboten krasa. Mbuh krasa, mbuh ra krasa, mboten paham nggih. Ning piyambakipun sampun nampik nggih akidah umat Islam ingkang sampun gumathok nggih menika kapitadosan dumateng syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab antawisipun gunane syafaat niku ngentasake wong sing pun mlebu neraka diparingi syafaat niku saged mentas. Nek jenengan nggadahi kapitadosan wong mlebu neraka ora bakal iso mentas selawase ateges panjenengan nampik syafaate Kanjeng Nabi. Syafaat Nabi ora ana ateges ngoten niku. Bahaya mboten niku. Bahaya. Kasunyatanipun para sahabat Nabi lan Nabi piyambak wonten hadis ingkang kathah niku njlentrehake nerangake umat Islam niku nek mlebu neraka piyambakipun mboten langgeng. Ha niku ora bakal iso metu saka neraka nganti ana unta mlebu bolongane dom. Niki ayat khusus kanggo wong-wong kafir, kanggo wong Yahudi, kanggo wong Nasrani. Ewan dene umat Islam nek mlebu neraka mboten langgeng selawas-lawase. Nggih, piyambakipun diresiki, dipun obong dosa-dosanipun ngantos setahun, kalih tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, sak triliun tahun utawa bertriliun-triliun tahun. Nalika dosanipun sampun resik, dipun jumput dening Allah, dipun lebetaken wonten Nahrul Hayah niku sungai napa niku kehidupan. Nggih dicemplungke niku awak sing pun gosong sing pun mateng dadi areng ngeteng niku dicemplungke ten nggen banyu niku. Niku pulih dadi menungsa sing bagus sing ayu. Terus dipun lebetaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Niki hadis ingkang jlentrehaken kuatah para jamaah. Nggih. Semanten niki wonten salebetipun kitab Tafsir At-Tabari mila nyinaoni Al-Qur'an iki kedah asring-asring buka kitab-kitab tafsir ingkang dipun serat dening para ulama kaum muslimin. Sebab para ulama niku nafsirake Al-Qur'an nggih mboten ngawur sakarepe dhewe mboten. Nafsirake Al-Qur'an ada dasar Al-Qur'an, nafsirake Al-Qur'an ada dasar hadis, nafsirake Al-Qur'an ada dasar pengendikanipun para sahabat. Mongko wau ten nggen ngajeng sampun kita aturaken Nabi dawuh padha gegondelana, padha gegujengana marang piwucale para sahabat. Ora kok Al-Qur'an ya Al-Qur'an wis ora butuh hadis, ora butuh sahabat. Nek sahabat karo nabi bertentangan kalau Al-Qur'an sahabat nabi digua. Ha berarti sampean luwih pinter tinimbangane nabi. Berarti sampean dadi nabi anyar. Kan horor. Apa arep ngetutke liya edan? Apa arep ngetutke Isa Al-Musadek? Apa arep ngetutke sinten niku? Nggih, Togimin. Nggih, nabi baru sing enten pundi Indramayu napa Cirebon niku tukang las dadi nabi nampa wahyu saking Allah jenenge Togimin. Arep melu dadi pengikuti Togimin. Ninggalke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Dados wonten tafsir At-Tabari, Jabir bin Abdullah niku kasebat nembe ngaturaken pengajian, terus piyambakipun ngendika umat Islam niku sing tumindak dosa sauger urung dadi wong kafir, dereng murtad, niku sewayah-wayah mlebu neraka niku mboten langgeng. Nggih. Piyambakipun saged dipun entasaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tahtal masyiah. Nek Allah paring pangapura nggih, mboten sah mampir neraka. Nek Allah mboten paring pangapura, mampir neraka dhisik, ampun resik nembe dipun lebetaken swarga. Niku wonten wong lanang siji. Protes Maido. Maido niku paling penak, paling gampang. Nggih mboten. Yo Maido niku paling paling gampang. Nggih. Napa niku lambeturah.com niku paling penak niku. Ora udu tenaga, ora udu pikiran, ndermimile protes sama itu. Pripun maidone, heh sahabate Nabi. Kok sampean kondo umat Islam sing mlebu neraka iso mentas saka neraka dilebokke swargane Allah. Terus omongane sampean iki nek dibandingke karo ayati Allah kok ora cocok. Sahabat Jabir bin Abdillah taken, ayati Allah sing pundi? Terus piantun kakung niki maos ayatipun Allah sing wau, sing unta mlebuten bolongane dom. Lajeng Jabir bin Abdillah dawuh, wacanen ayat sak durunge, wacanen ayat sak wise, ayat iku diparingake Allah khusus kanggo wong-wong kafir. Nek wong kafir nggih mlebu neraka selawas-lawase, mboten saged mentas niku leres. Ning nek umat Islam mboten kekal abadi. Nggih? Dados para jamaah sedaya, Syekh Muhammad Jamil Zainu nembe maringi piwucal pepeling kagem kita sedaya nek ngaji ngati-ati marang pengajian sing sering sing seneng guak-guak hadis Kanjeng Nabi. Niku mboten leres. Mila piyambakipun ngendika, la tastagni la nastagni bil Qur'ani anil hadis awake dhewe niku dereng cukup gegundelan marang Al-Quran Toktil ananging kedah betahakan ugi hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ayat nggih mapan wonten surat An-Nahl ayatipun sekawan dosa sekawan dalilipun ugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu padha mangerti sira kabeh ingsun iki wis diparingi rupa Al-Qur'an lan rupa wahyu liyane sing padha karo Al-Qur'an. Napa niku? Nggih menika sunnah. Nggih menika hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados nabi niku pinaringan wahyu rupa kali. Sepindah rupa Al-Qur'an, angka kali rupa hadis pengendikane Kanjeng Nabi. Dawuh-dawuhipun nabi lan hadis niki fungsine nafsirake maknanipun Al-Quran lan boten mungkin enten benturan, enten pertentangan antawisipun ayat kalih hadis boten mungkin. Nek kita sedaya maca ayat maca hadis wah iki kok bertentangan ya. Niku jane boten bertentangan, ming awake dhewe kurang lantip. Nggih kurang pono ing pamawas, kurang lebdo ing pitutur, kurang ngaji, kurang ngangsu kawruh. Mila ketoke benturan. Ning janjane mboten nek pun dipun takenaken dumateng para ulama wonten wangsulanipun ingkang gumathok ingkang dadosaken penggalih kita sedaya tentrem ayem nampi Al-Qur'an nampi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi lila lan legawa mboten enten gerundel-gerundelipun babar blas. Mbok menawi mekaten para jamaah ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika awit niki sampun jam 09.00 nggih. Lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Sugeng dalu niki mumpun salam nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu Ustaz. Kula Abul Aswad senes sugeng badhe tanglet bab kunut nazilah. Menapa wonten dalipun wonten mengangkat punggung telapak tangan ke atas. Punggung telapak tangan ke atas berarti ngeten. Niki punggung telapak tangan to nggih. Nek ke atas kan ngeten. Menawi ndedonga nolak balak. Jazakallahu khairan saking lilik Lampung. Dados nalika nalika kunut nazilah niku mboten punggung telapak tangan ke atas mboten nggih. Nggih punggung telapak tangan saged napa niku tumuju kiblat utawi punggung telapak tangan ten ngandhap niki sing wetenge telapak tangan niki tumuju langit. Dadi sing ten langit sing niki nggih. Mboten sing niki. Nek ngeten niki jenenge jurus ular nih. Terus kunut nazilah niku napa wonten dalilipun wonten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ndongaake kunut nazilah. Nggih, donga kacilakan kagem tiang-tiang kafir ingkang sampun melampaui batas tumindak kefasikan kejahatan mejahi mateni dumanteng umat Islam. Niku didongaake elek dumanteng Nabi. Dening Kanjeng Nabi. Wonten saklebetipun kunut nazilah. Ewon dene kunut nazilah ingkang dipun waos kangge tolak balak upaminipun kunut nazilah ing mangsa wabah kados ing dinten-dinten sak menika. Anika setunggal perkawis ingkang para ulama niku benten pamanggih. Nggih, wonten ulama sing ngendika kunut nazilah iki gurung ndongake kacilakan nggo wong kafir. Ndongake kemenangan kanggo umat Islam. Ewan dene nek ana musibah balak niku mboten dipun syariataken kunut nazilah. Ananging perangan ulama sanesipun piyambakipun paring fatwa kunut nazilah menika ugi pareng dipun waos kangge tolak balak wonten ing mangsa-mangsa pagebluk mayangkara mangsa-mangsa wabah kados dinten sak menika. Wallahu taala a'lam bissawab. Saya setiawan dari Ceper. Lah Ceper nggih menglor mriku. Kok mboten mriki sisan wae. Terkait mulai diberlakukannya new normal dan juga mulai ada kelonggaran dari pemerintah tentang kegiatan ibadah di rumah ibadah. Apakah sudah boleh sholat berjamaah di masjid? Dawuhipun para ulama babakan new normal niki mboten namung dipun maca new normal sama dengan normal mboten. Wani kasunyatan sak bibaripun new normal niku penularan virus corona niku saben dinten rata-rata malah luwih saking 1000. Nek waune mboten nganti 1000. Ning sak sampunipun new normal niku malah dadi 1000, 1200, 1100. Nggih 900 ngoten niku. Dados maknanipun kahanan niku dereng luwih becik tinimbang kala wingi niku. Niku sepindah. Engkang angka kalih pamarentah niku nalika maringi kelonggaran babakan nindakaken ibadah wonten rumah ibadah. Niku wonten syarat-syarat ketat ingkang kedah dipun tindakaken sepindah antawisipun sing kula eling nggih. Masjid niku kedah mapan wonten zona ijo. Nggih setunggal desa sing boten wonten kasus penularan COVID-19. Boten enten kasus ten desa mriku. Lan niku dipun buktekaken kanthi nyuwun serat saking gugus tugas kecamatan. Gugus tugas COVID-19 saking kecamatan. Terus takmir masjid niku sowan dumateng Pak Camat, dumateng gugus tugas kecamatan, "Pak, sowan kula mriki pindah silaturahim, angka kalih ngaturaken gula teh, angka tiga kula badhe nyuwun surat zona hijau kagem masjid. Masjid niki ajeng kula buka." Nah, Pak Camat, Pak gugus tugas sampun maringi surat nggih desane jenengan aman mang buka niku dereng rampung kedah dipun terapaken protokol kasarasan miturut WHO sepindah napa kedah dipun cek suhu tubuhipun nggih ngagem termogan termometer ning kaya bedil niku lho. Dadi jamaah niku kudu dibedili sitok mbok sitok kudu enten petugase angka kalih jarak soft niku minimal 1 meter nggih. Terus didamel napa niku jarak-jarak. Angka 3 jamaah niku sedanten kedah ngasto sejadah piyambak saking dalem. Angka sekawan jamaah niku kedah ngagem masker piyambak saking dalem. Angka gangsal piantun-piantun sepuh lari-lari alit mboten pareng ten masjid sebab rentan nih. Angka 6 tiang sing gadai gejala gerah napa niku watuk pilek mboten pareng ten masjid. Ya, lah sak niki ningali masjid-masjid niku malah masjid yang mboten duwe surat resmi, masjid niku enten ten zona merah, sing neng masjid malah piyai-piyai sepuh. cah-cah cilik sing nom-nomane malah do deleder-deleder, genjerang-genjereng, udat-udut. Niki mboten dipun perintahke dening pamarentah. Dados pareng kemawon kita sedaya buka masjid ananging nggih arahan dawuhipun pamarentah menika kedah dipun tindakaken sak sae-saenipun. Salajengipun para ulama ugi maringi fatwa bilih tiyang ingkang tasih napa nggih? Kawatos nggih, kuwatir ajrih ugi aku ning masjid ge malah ketularan. Ugi aku ning masjid ge malah aku nulari wong liya. Piyambake pun tasih dipun keparengaken salat wonten dalem senadyan sampun new normal. Napa melih new normal niku kasus e mboten saya suda malah saya tambah. Endi sok kula dhewe nggih ngoten dek iki malah saya mubal tan pundi-pundi. Na'udzubillah min dzalik, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal napa niki maringi kesarasan dumateng sederek kita sedaya ingkang nembe nandang gerah wonten jami mereka lan mugi-mugi pagebluk niki enggal-enggal dipun cabut kaum muslimin saged kundur manembah ngibadah dumateng Allah makempal dados setunggal malih wonten masjid-masjid kanthi selamat ayom-ayom tentrem insyaallah taala. Doa untuk orang muslim yang sudah meninggal, bukan orang tua kandung, bukan keluarga kerabat, apakah sampai? Nggih dugi. Dugi. Dalilipun pundi? Lah Nabi niku sampun maringi piwucal nalika kita sedaya maos tahiyat. Nggih, assalamu alai assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala ibadillahi as-salihin. Salam keselamatan kagem Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan kagem sedanten titahipun Allah ingkang saleh. Sae ingkang tasih gesang utawi ingkang sampun tilar donya. Senadyan dudu mbokne, senadyan dudu bapakne, kita sedaya ndongaaken tiyang ingkang sampun sedo menika dugi lan saged beto manfaat. Nek mboten beto manfaat ceneh mboten sah enten salat jenazah mawon nggih. Sing kena salat jenazah mung anake mayit, sing dudu anake mayit ora kena salat napa ngoten? Salat jenazah niku nak ndongake mayit. Mengko iku dudu bapak kula, dudu simbok kula napa tekan-tekan Kanjeng Nabi nggih nyolatke sahabat sing sedo kamangka niku dudu bapake Nabi. Dudu ibuke Kanjeng Nabi. Ming kenalane Nabi, sahabate Nabi. Lan tasih kathah dalil-dalil sanesipun. Jika sampai doanya seperti apa tuntunan dan lafal doanya? Lah nek niki ketingale sing taken niki sok mboten nate nyolat salat jenazah. Salat jenazah niku ndongake wong mati, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Para ulama ahli sunnati wal jamaah nalika nyebat asmanipun ulama sing pun sedo niku mesti wonten pendonga ten mriku. Rahimahullah. Mugi-mugi Allah tansah paring rahmat dumateng piyambakipun ingkang sampun sedo. Doane pripun bebas miturut panjenengan sakmampunipun. Nggih ndongake kaum muslimin ingkang sampun sedo menika dugi insyaallah taala. 20 tahun yang lalu waktu awal masuk SMP saya pernah berjanji dalam hati akan sholat 5 waktu kalau keinginan saya terpenuhi. Saat itu saya belum menjalankan sholat 5 waktu dan tidak mengerti tentang nazar. Saat ini saya merasa bersalah karena sholat 5 waktu merupakan kewajiban dan bukan untuk dinazarkan. Apakah saya bisa menarik nazar tersebut? Bagaimanakah cara menarik nazar? Pripun nggih? Nazar ditarik. Sekarang saya jadi takut jika sholat 5 waktu saya tidak mendapatkan pahala karena pernah menjadi bagian dalam nazar saya. Carane pun mertobat tok. Mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala lajeng nindakaken sholat gangsal wekdal lan mboten perlu ajrih. Engko aku gek sholat gek ora entuk ganjaran niku malah sae. Ning mboten ajrih terus, kedah seimbang antawisipun khauf kalian raja. Nggih kadang kala ajrih, wah kok gak aku ora entuk ganjaran. Tapi kadang kala nggih ngajep ngadep ngarep-arep ganjaranipun Allah. Nek jenengan ajrih wah aku ora entuk ganjaran, wong padha-padha le ora entuk ganjarane rasa salat sisan malah ngoten to. Ning nek jenengan terlalu pede, wah salatku ki mesti ganjarane wutuh, nek salatmu ki ora ana ngatale apa-apa. Ha niku dadi wong gemblung melih, dados ingkang sae seimbang nggih. antawisipun khauf kalian roja. Kula aturi midhangetaken pengajian ngang sukawruh saben setu malam ahad utawi pengajian sanesipun. Nggih, ingkang mucalake Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supados pangertosan kita sedaya babagan agami Islam niku saya sae. Mboten sah dipun gagas rasa was-was kok gek aku ra entuk ganjaran, mboten. Iku was-was syaitan. Nggih, sing penting tetep nindakake jenenge kewajiban niku nggih. Awake dhewe mboten ngerti pokoke entuk ganjaran ra entuk ganjaran pokoke wajibe salat nggih ditindakake salat gangsal wekdal. Ewadene ganjaran menika wewenangipun Allah Subhanahu wa taala. Ning Allah niku Maha Adil. Mboten mungkin enten wong nindakake kesaenan kok mboten dipun paringi ganjaran. Sebab Allah taala dawuh ya, innallaha la yukhliful mi'at. Allah niku mboten badhe mblenjani janji. Wallahu taala a'lam. Apabila seorang akhwat mau menikah, kebetulan walinya fisiknya sudah tidak mendukung. Yang berhak menjadi wakilnya saudara sambung lain, ibu atau saudara kandung. Nah, saudara kandung, kakang nih, nopo adike, nopo niku sedulure bapak, nih, pak gede, pak cilik. Nah, mboten wonten nggih, mengke saged ngagem wali. Wali hakim. As-sultanu waliyun man la waliyalah. Pamarintah iku dadi wali tumrape wong wadon sing ora duweni wali. Sebab wonten wong wadon iku lolo. Lolo niku tanpa bapa, tanpa biyung. Lan apa dheweke mbledak saka kayu watu mboten. Nggih lahir saka menungso ananging bapak ibukipun sampun sedo. Ya mbakipun nalika palakrama nalika menikah niku waline ngagem wali hakim. Sebab Islam niku agama gampang. Nggih saugertaken insyaallah mangke badhe pikantuk jalan keluar ingkang sae. Bagaimana hukumnya nikah online? Sak ngertos kula menawi napa niku pengantene niku sami-sami jujur niku sah. Syarat dan rukun nikah terpenuhi nggih sah nikahipun. Ning jaman sakniki kula mboten rekomen, Pak. Aja neh kok sing online. Dek wingi niku lenten kedadosan ten daerah pundi kula mboten pati pono ing pamawas. Ning berita niku lewat sekedar ngeten mawon. Enten nganten niku pun telung sasi niku dheweke lagi krasa nek bojone wedok niku ternyata lanang, Pak. Niku mboten online lho, napa meneh online ora ketok. Dadi luwih becik mbok cah online-onlinean wae lah. Lah kan kula niku pengen dadi pengantin milenial, ora usah milenialan. Nek entek-entekan iki malah guru ora cetha. Nggih. Niku sing mboten online men kadang tesih kapusan apa meneh sing online mboten ketok. Nggih. Napa meneh nek mengke pripun diterima apa tidak nikahnya mapet sinyal internet putus. Mboten sidosan niku mengke. Dadi rekoso online niku. Nggih. Lah pripun wong calon saya di Amerika golek sing cerak wae rasa sing ado-ado. Wallahu taala alam. Nggih, engko terus sah dan tidaknya nikah online sangat bergantung lurus dengan kualitas wifi napa. Kan jadi horor. Niki padha kalih sing wau. Pemerintah di tempat saya sudah melonggarkan kegiatan ibadah. Manakah lah yang lebih afdol di masjid dengan protokol tetap menjaga jarak antar jamaah dan sholat memakai masker atau sholat jamaah di rumah dengan istri. Nggih dipun tingali niku wau, zonane sampun aman apa dereng, masjid niku sampun menerapkan protokol kesehatan apa mboten, menawi daerahnya panjenengan aman nggih. Pemerintah sampun maringi surat rekomendasi aman, masjid nggih sampun ketat piantun sepuh. Mboten tindak masjid, bocah-bocah mboten ten masjid. Terus enten petugas khusus COVID-19 dan masjid niku nggih luweh becik panjenengan salat jamaah wonten masjid wallahu taala. Apakah boleh menyebut nama Allah diawali dengan Gusti? Niki pitakenan sampun nate dipun aturaken wonten pengajian ngang sukawruh ingkang sampun kepungkur nggih. Lan kula matur kula pribadi matur menawi klentu dipun koreksi mboten napa-napa. Sak ngertos kula niku dipun keparengaken. Sebab tetembungan Gus niku mboten kelebet bahasan asma wa sifat. Nggih. Nek asma wa sifat, asmanipun Allah, sifatipun Allah, kita sedaya mboten pareng nempelake asma, nempelake sifat sing mboten enten dalile. Ananging Gusti niku senes asma, senes sifat. Piyambake pun min babil khabar. Namung sekedar pengkhabaran kemawon. Nggih, kados dene paduka, kados dene baginda. Nggih. Gusti lan sak piturutipun menika namung sekedar khabar utawi pengkhabaran lan boten kelebet pembahasan asmaul husna. Mila mboten enten kok sing nyebut Gusti niku asmane Allah niku Gusti mboten enten. Sifate Allah niku Gusti mboten enten. Nggih. Dados kula piyambak mitadosi bilih tetembungan Gusti menika setunggal perkawis teknis pengkhabaran ingkang dipun keparengaken lan boten nalisir saking syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Nek enten sing tekon Gusti niku ora anu, ndake wong Hindu. Menawi riyen saged mawon mbok menawi nggih to. Ananging ingkang dipun wastani tasabuh utawi madan-madani wong kafir nalika tetembungan niku namung digunakake dening wong tiang-tiang kafir. Ananging nalika tetembungan niku sampun dipun gunakake dening kuatah kaum muslimin mboten dados ciri khas tiang-tiang kafir niku mboten dipun wastani tasabuh melih. Nggih. Semanten ugi pamane jas nggih, jas pirsa jas. Jas sing sok nggo jagong niku lho. Riyen wiwit pertama kali medal nggih, jas niku asale saking tiang-tiang kafir saking Eropa nggih. Nang tun jaman sakniki jas niku pun kuabeh pun gunake. Para kiai, para ustad nggih. Para direktur nggih. Tukang becak menek jagong nggih nganggo jas. Nggih, dados niku pun mboten dadi ciri khas wong kafir melih. Mila mboten saged dipun wastani tasyabuh utawi menyerupai orang-orang kafir. Semanten ugi tetembungan Gusti. Simbah-simbah pakde-pakde, bulik-bulik, bude-bude, ten kampung-tampung, desa, niku kaum muslimin. Niku sedanten nek nyebut Gusti Allah. Mboten pitados mang dolan ten Klaten. Wallahu taala alam. Bagaimana cara kita menghindari musik dalam kehidupan sehari-hari? Yang mana keluarga sendiri sangat menyukai alat musik dan dominan dengan nyanyian. Namun saya seorang akhwat, haruskah saya keluar dari rumah untuk menghindari nyanyian tersebut tanpa didampingi mahram saya? Nggih mboten. Nek kula kandha ya berarti kula ngangkon minggat. Mboten pareng jenengan metu saka omah. Nggih. Saran kula dumateng panjenengan niku enggal-enggal menikah kemawon. Nggih. Menikah kemawon. Insya Allah ten Klaten iki kathah ikhwan sing siap. Nggih. Mengke saged pindah griya kalih garwanipun kakung ngaji sesarengan boncengan wah syahdu. Nggih, niku luweh sae tinimbang awake dhewe grundolan ten ngomah. Nggih. Ajeng ngaturaken napa niku pepeling nggih dereng saged dereng anggadahi ilmu. Nggih, sementara kula dereng ngenten sing ngecim pripun nggih sabar riyen. Ngata-ngatain donga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados Allah enggal-enggal maringi hidayah sunnah dumateng keluarga lan ingkang langkung saya melih nggih menika enggal-enggal palakrama sebab mila para ulama niku paring keterangan nggih para kiai bilih palakrama utawi menikah menika pinangka napa nggih separone agama maknane pun mboten sekedar nikah tok niku. Contohnya kasus ini, piyambake pun mboten saged ninggalake wewaler agama, mboten saged ninggalake awisanipun agama. Ning kanthi nikah niku dadi iso ninggalake. Lah niku lho pentingipun. Dados manfaat nikah niku saestu utawi sak kelangkung kathah. Wallahu taala alam bissawab. Saya dizalimi tetangga, bagaimana saya harus bersikap? Nek saged lapor, lapor. Kalih Pak RT, lapor kalih Pak RW, kalih Pak Lurah. Nggih. Nek mboten pun lapor, ten Lurah mboten ditanggepi, lapor ten Camat. Camat mboten ditanggepi, lapor ten Bupati, Gubernur, Presiden. Nggih, Panglima TNI dhisik dilapori. Nek pun usaha utawi, wah kula niku guru rakyat jelata, mboten mungkin saged lapor kalih Pak Camat. Nggih, kedah sabar. Nek saged pindah-pindah, mboten saged nggih kedah sabar. Kula asring ngaturaken Tepo patuladan ingkang sae saking Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in piyambakipun nggadahi tangga teparo sing jahat, ganas kepati-pati. Nggih. Ngerusai terus. Ning piyambakipun tansah sabar. Cariyosipun Hasan Al-Basri duwe omah, omahe ten ngisor, iku omahe wong kafir Yahudi, manggone ten dhuwur ngeten iki. Lemahe miring ta. Lemahe miring. Nah, Hasan Al-Basri ten ngisor, iki omahe wong kafir ten dhuwur. Niki wong Yahudi dolan ten daleme Hasan Al-Basri. Kok mambu omahe Hasan Al-Basri? Akhire wong Yahudi niku metu golek ijane sing marahi mambu omahe Mas Hasan ki apa? Nalika nembe metu keng omah niki garwane wong Yahudi niku nguwak peceran keng dhuwur niku. Pecerane ngrujuk me. Krucuk. Wala sing marake mambu omahe Mas Hasan ki pecerane bojoku. Terus piyambake pun nyuwun ngapunten kali Hasan Al-Basri. Pun matur njenengan kok mboten belak kotang terus terang bloko suto kali kula. Imam Hasan Basri kula niku tiang Islam didawi supados sabar nek diganggu dening tangga teparu. Lah sakniki jenengan mang bloko gek peceren kula niku ngrujuki omahe jenengan pun pinten dinten. Hasan Al-Basri dawuh pecerane jenengan ngrujuki omah kula niku pun 20 tahun. Sing tekan niki umure pinten iki? Ning niki Hasan Al-Basri nggih, kula dudu Hasan Basri. Nek omah kula di grojogi peceran nggih, kula sahke golok niku tanggane. Wonten malih setunggal bab wonten saklebetipun kitab Al-Adabul Mufrad. Yasanipun Imam Al-Bukhari. Wonten sahabat Nabi dijaili, dirusoi, dijahati, dizalimi dening tanggane. Terus piyambake pun marak mangarsa. Wonten daleme Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kula duwe tangga sing elek sifate tansah ganggu gawe marang kula. Kula niku kudu pripun? Dawe Kanjeng Nabi, irji wa akhrij mata aka ilat tariq. We enggal-enggal mulih barang-barangmu sing nang omah kabeh iki tokno ning pinggir dalan. Dawe Kanjeng Nabi ngoten niku. Ini terangane sahabat didawuhi ngoten nggih mung sendika dawuh ngoten mawon. Nek sing dadi sahabate awake dhewe kira-kira beda critane melih niku. Nabi kula dijahili tangga teparo. Kowe mulya barang-barangmu tokno ning pinggir dalan. Iki Nabi cap apa ta iki? Dilapori tangga jahat kok malah kon ngetokke barang. Ning sahabat mboten ngoten niku. Medal barang-barangnya ditokke ten pinggir dalan ngantos wong-wong sing do liwat niku tarung napa Mas kok ditokke barangnya. Mau ki kula crita oleh Kanjeng Nabi dirusoi tangga Nabi ndawi kon ngetokke barang-barang ten pinggir dalan. Wong-wong sing lewat niku krungu critane niku terus ndongake elek marang tangga sing jahat niku. Allahumma la'anhu, Allahumma khzihi. Ya Allah panjenengan paring laknat dumateng tangga sing elek niki. Panjenengan paring derajat sing asor marang tangga sing elek. Saben wong lingat, saben wong sing liwat niku ndongake elek marang tangga teparone. Si tangga sing jahat niku krungu. Wong sak desa ndongake aku elek, aku digedhingi wong akeh dibuli nek cara sakniki nggih. Piyambakipun mlayu nemoni tanggane sing dirusoi niku. Mas sampean mang mulih Mas aku njaluk ngapura aku kapok tenan wis ora bakal jaili kowe meneh tak usung tak ewangi ngusungi ya Mas niku wonten bab judulipun Shikayatul Jar pengaduan seorang tetangga ning maknanipun kula ngaturi nggih sing taken iki kedah sabar ndongake hidayah dumanteng tanggane supados piyambakipun enggal-enggal eling ora kok ngetutke barang-barang ten pinggir dalan nggih sebab niku dawe khusus Nabi dumateng sahabat sing niku wau. Nek jenengan ngetokke barang-barang ten pinggir dalan rane wong tekon ya wan. Wallahu taala. Ketika di rumah kita membaca Al-Qur'an bolehkah memakai pakaian seadanya, misal daster tidak berjilbab atau kaos oblong tapi sarung? Bagaimana hal tersebut dengan kaitan adab membaca Al-Qur'an? Nggih mboten pantes tinulah dong nggih. Umpami ya perkawis niki dipun keparengaken ning niku mboten pantes sinudarsana. Sing luwih becik nggih. Maos Al-Qur'an niku kanthi kahanan ingkang sae, minimal menutup aurat. Wallahu taala. Saking Abu Haki wonten telatah Wonogiri sukses badhe tanglet kurban wonten masjid Cerak Ngriya ananging dereng menjalankan manhas salaf. Napa kurban wonten masjid sing biasane kula ngaji nanging jarakipun tebih kalih griya kula. Mboten menerapkan manhas salaf niku pripun niku umum. Nggih. Nek kurban mboten menerapkan manhas salaf kurbane ten mriku mung dibedhok sirahe nggih mboten pareng kurban ten mriku. Nggih. Dados menerapkan manhas salaf niku perkarane napa niku kudu cetha. Sebab ahli sunnah niku menghukumi sesuatu niku rinci, Pak. Mengke kek napa niku jawabanipun niku umum diberlakukan untuk kasus rinci. Nggih, ujarane kiyaine ndek iki ra apa-apa kok anu senadyan tidak menerapkan manhas salaf ternyata weduse ten mriku mung dibedhoki sirahe. Ora dibeleh, nggih mboten pareng. Nggih, ananging sauger satu kewan kurban niku dipun peragat miturut syariat Islam ewan dene wonten napa nggih kekiranganipun setunggal kalih tiga sing mboten magepokan kalih prinsip-prinsip agama luwih becik kurban wonten masjid Cerak Ngriya nggih pinangka syiar pinangka dakwah mungkin nek jenengan pun napa arang-arang ten masjid mriku kurban we golek masjid sing ado niku tangga teparo niku saya curiga iki wong jane melu aliran napa to iki jane kok ora gelem kurban ning masjid dhewe apa awake dhewe wis dianggap kafir najis kaya dene babi lan sak pitur mah tambah rusak nggih tetep kurban wonten mriku saene jenengan nyuwun kalih takmir niki kurban kula saene kula pinaringan napa niki wekdal kangge mbeleh kurban kula piyambak tuku golok sing landhep ning kula mboten dodol sak niki ndak ndarani tawa dados titip kena nek titip mboten napa-napa. Dados saene kurban niku ten masjid ten kampunge awake dhewe. Pinangka pendekatan kalih warga, syiar dakwah, nggih. Mboten malah sumingkir kalih warga. Nggih, pun basane basa Indonesia, salate mboten gelep ten masjid dhewe, mongko awake dhewe wong Jawa, kurban wae golek sing ado-ado. Wah, tanggane saya gething saya mangkel niku mengke. Na'udzubillah min dzalik. Ning nalika penyimpangan ingkang dumados wonten masjid niku sampun parah nggih kados dene niku mbeleh mboten nyebat asmanipun Allah sing mbeleh kurban niku wong-wong sing mboten nate salat nggih niku mboten pareng kurban ten mriku nggih kurban ten masjid sanesipun wallahu taala alam. Hukumipun bancaan utawi syukuran saben wetone putra mboten enten niku Pak niku sanes syariat agami Islam nggih bancaan weton niku ra sabenan nggih weton niku sabenan lho ketoke sepasaran pisan nggih heeh ta 30 dina pisan ketoke weton niku dadi pendak 35 dina pisan niku bancaan syukuran nggih mbleh ndok terus mundah ndok sak bunder niku di wong sak RT niku mboten wonten Pak nggih syukuran-syukuran mawon pareng ning mboten sah dadak ngenteni wetone nek iji urip nek jik mati mboten sah dadak ngenteni geblake wallahu taala. Jika ada hutang Ramadan yang kita tidak tahu berapa jumlahnya karena dulu belum ngaji menganggap remeh ibadah dan alhamdulillah sekarang sudah ngaji lalu mau membayar hutang puasa caranya bagaimana karena tidak ingat jumlahnya. Apakah boleh kita puasa Senin Kemis tapi kita niatkan untuk mengkodok hutang puasa yang terlupakan. Para ulama sampun paring fatwa antawisipun Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas tumrapipun umat Islam sing ninggalake poso cacahipun kathah poso wajib nggih poso Ramadan lan piyambakipun mboten kemutan melih cacahe pinten piyambakipun cekap mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dalilipun pundi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh at-taibu kaman la dzambalahu wong sing mertobat taubatan nasuha iku kaya dene menungsa sing mboten duweni dosa melih. La kabair ma'al istighfar wala saghair ma'al istimrar. Ora ana dosa gedhe sing wujud nalika dibarengi kanthi istighfar lan tobat. Ora ana dosa-dosa cilik sing wujud nalika ditindakake terus-terusan. Maknanipun dosa sak gedhene napa nek pun taubatan nasuha ilang. dosa cilik niku nek ditindakke terus-terusan niku bakal dadi dosa sing gedhe. Mila ampun dibaleni meneh. Ninggalke poso tobat. Nggih, ditinggalke meneh tobat. Tinggalke meneh niku suwe-suwe dadi dosa sing gedhe. Nggih, dados piyambake pun cekap mertobat kemawon dumateng Allah Subhanahu wa taala lan janji setya tuhu mboten badhe ngambali tumindak dosa kala wau. Wallahu taala a'lam bissawab. Di masjid kampung kami yang menjadi imam rawatib di masjid adalah ustaz. Tapi beliau sering menjual jimat, pasang susuk. Bagaimana hukum bermakmum dengannya? Dari Kusmanto di Sampit Kalimantan, mboten pareng Pak manggolek imam liyane. Nggih. Niku cetha dukun niku dudu ustaz niku. Dukun. Mun sak niki dukun sing kaya kula ngeten iki nggih. Oke, kok mengkaya lho ya. Mboten ateges kula niku dukun mboten. Ya sok nganggo peci putih, agem baju koko, sarung putih. Ning piyambak pun nindakaken amal-amal perdukunan niku dudu ustaz. Mboten pareng kita sedaya makmum sak mburine wong dukun mboten pareng. Nggih, dados ingkang langkung sae piyambakipun salat wonten masjid sanesipun sing mboten di imami dening dukun. Wallahu taala alam bisaw. Niki pitakenane dua-dua. Apakah boleh memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah kanjeng? Lah niku padha sing wau. Dipun keparengaken insyaallah. Kanjeng niku maknanipun kados dene baginda. Baginda niku bahasa Indonesia, nek kanjeng niku basa Jawa. Niku panggilan kehormatan. Seperti sayyid ngoten niku. Nggih, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pareng mboten pareng. Nggih sayyiduna. Wonten sak njawinipun salat. Ewondene wonten sak lebetipun salat, donga tahiyat, donga selawat niku mboten pareng ditambah, mboten pareng dipun sudo ananging sak njabin, sak njabanipun salat pareng ditambahi sayyiduna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala. Kalau ana mau kurban Idul Adha sebaiknya diberikan kepada siapa? Untuk disembelih karena ana akhwat. Yang kedua, apa benar yang kurban tersebut mendapat bagian? Berapa bagiannya? Nggih disedekahke kagem kaum muslimin. Utaminipun tangga teparo. Utaminipun tangga teparo. Sebab Abdullah bin Umar niku wonten salebetipun kitab Adabul Mufrad. Yasanipun Imam Al-Bukhari nate meragat mendo. Nggih. Terus piyambakipun dawuh dumateng rewange. Lan melingle, engko nek wis rampung mbetheti, tanggane awake dhewe sing ceraki didhisikke diwenehi. Nggih, dados ingkang langkung sae niku dipun aturaken tangga teparo kejawi nek tangga teparo niku nggih pun kewareken iwak. Wong awake dhewe ming kurban wedhus siji gek tanggane niku kurban sapi regane 30 yuta. Niku kaya ngapa nguyahi banyu segara. Ini banyu segara pun asin jenengan uncali uyah botol siji. Nggih mboten krasa napa-napa. Niku dipun aturaken dumateng kaum muslimin sanesipun. Napa sing kurban niku nggih angsal jatah bagian? Nggih pikantuk. Sebab Nabi dawuh, "Kulu wadakhiru wa tasaddaku." Mangano sira saka iwak kurban iku lan singgahno lan sedekahno. Dados sahibul kurban niku dipun sunahaken dipun dawi supados dahar iwak kala wau. Terus enten sing disinggahke, sisane disedekahke. Pinten niku pun bebas terserah jenengan. Nggih. Sing disimpen sampai loro. Nggih sing disedekahke sirahe tok rosikile. Niku nek tegel nggih mboten napa-napa, nek tegel. Bar niku paling dipliriki karo takmir masjid. Apakah ada kafarat bila mana suami menggauli istrinya setelah selesai haid tapi belum mandi besar? Kalau ada kafaratnya apa? Wallahu taala alam kula dereng mangertosi wangsulanipun mangke saged dipun takenaken kalian ustadz sanesipun. Kula anto Trenggalek nyuwun pirsa nanging nyimpang saking tema. Wonten bayi saderengipun piton dinten kok ninggal napa tasih wajib akikah. Niki para ulama benten pamanggi. Perangan ulama niku ngendika mboten diakikahi sebab Nabi dawuh yudzbahu anhu yauma sabiihi. Dibeleh mendo akikah kanggo jabang bayi ana ing dina kaping 7. Nek dereng tekan dina nomor 7 sampun sida nggih mboten sah akikah. Ning perangan ulama sanesipun maringi fatwa kepareng dipun akikahi. Wallahu taala alam. Bolehkah seorang imam berdoa secara jamaah? Mohon penjelasannya. Menawi ingkang dipun pikajengaken berdoa secara jamaah niku kunut nazilah. Nggih kados dene wau dipun ngendik maos kunut nazilah para jamaah ngamini pareng. Ning nek ingkang dipun pikajengaken menika ndonga sesarengan sak sampunipun salat jamaah, kula piyambak dereng nate mangertosi wontenipun dalil. Sae Kanjeng Nabi, sae para sahabat. Niku kula piyambak dereng nate nemai dereng nate maos wontenipun dalil. Nggih nalika kita dereng mangertosi wontenipun dalil nggih saenipun kembali ke hukum asal menika ndonga piyambak-piyambak. Wallahu taala alam. Kenapa kaum Nabi Musa dan Isa disebut Yahudi dan Nasrani dan apa bedanya dengan Yahudi dan Nasrani yang kafir sekarang? Sebabe napa kula piyambak nggih dereng mangertosi ning napa enten bedane kalih Nasrani Yahudi sing kafir sakniki niki? Nggih mboten enten bedane wong kafir Yahudi jaman riyen kalih kafir Yahudi jaman sakniki niku padha mawon. Ewon dene wong-wong sing nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Musa, nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Isa, nggih piyambakipun niku agamane Islam nggih mboten diarani wong kafir. Wallahu taala alam. Kula mboten mantun matur luweh kathah melih mengke ndak malah saya napa niku saya akeh kelentunipun. Bagaimana kalau suami tidak menafkahi istri yang bekerja, suaminya hanya di rumah saja? Nggih niku kewalik, Pak. Kewalik, apa enak no sing lanang ning omah turu-turu, nggih. Mongan mengen ngliwat-ngliwat kek sing setri nyambut damel. Niku kewalik. Piantun kakung menika ingkang kedah madosi nafkah kagem awake dhewe lan anak bojonipun. Piantun setri tugasipun wonten dalem, ngurusi anak lan bojo, ngurusi omah resik-resik lan sak piturutipun. Yen piantun setri nika pareng nyambut damel sauger piantun kakung niku paring ijin palilah. Nek sing kakung mboten maring ijin palilah mboten pareng. Piantun setri nyambut damel, ewon dene sing nyambut damel sing setri sing kakung wonten dalem menika mboten dipun keparengaken lan menika tumindak haram lali sir saking syariat Islam. Pakai minyak parfum semprot mengandung alkohol, apakah sah salatnya dari Buwono Jambi? Iku para ulama benten pamanggih malih. Menika perkawis khilafiyah fiqhiyah ijtihadiyah. Nggih, sebab perangan ulama sing sebagian niku ngendika khamr niku najis. Perangan ulama sanesipun mboten najis. Nggih. Kula piyambak anggadahi kapitadosan alkohol niku mboten najis. Senadyan haram ning mboten sedanten barang sing haram niku najis. Nggih. Wong wethuk niku pirsa wethuk. Wethuk niku dadune kalih bathoke niku haram nggih. Ning napa nek jenengan demok bathok ngoten najis. Demok dadune najis mboten. Uang hasil judi niku haram. Sing atusan ewon abang-abang niku lho. Niku haram. Ning nek didemok ngeten dilus-lus niku jenengan najis mboten? Mboten. Ning pareng mboten ngelus-lus niku. Saene mboten sah nek niku uang judi. Ndak malah kepengin. Wah, atusan ewon iki uang judi iki. Nek tukum ayam ya seger. Suwe-suwe malah dadi kepengin nggih. Lan wonten riwayat nalika para sahabat wonten kutha Madinah niku sampun nampi wahyu bilih khamer niku najis, para sahabat niku mendet gentong-gentong isi khamer niku ditumplake wonten mergi-mergi tak tengahe kutha Madinah. Ngantos dalan-dalan ten kutha Madinah niku banjir khamer. Nek khamer niku najis kan mboten pareng diguwaten dalan, gubai sikil. Nggih, nalika para sahabat gubai khamer ten pinggir-pinggir dalan niku pinangka dalil bilih khamer niku senes najis. Dados ngagem parfum sing enten alkohole nggih niku insyaallah mboten mbatalake salat lan mboten najis. Wallahu taala alam bisawab ananging kedah dipun aturaken bilih wonten perangan ulama sanesipun ingkang maringi fatwa niku khamar niku najis nggih supados mangke kita sedaya niku mboten kaget lho ning kono ndek jare entuk nang kene kok ora entuk biasa niku perkawis masalah khilafiyah ijtihadiyah sing mboten wonten sambung rapetipun mboten wonten gandeng cenengipun kalian prinsip-prinsip agami Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Niki wa wonten pinten-pinten pitakenan sing mboten kula waos sebab sepindah pitakenanipun dawa ingkang angka kalih kula dereng mangertosi wangsulanipun mugi-mugi saged dipun fahami kanthi sae nyuwun pangapunten. Kita cekapaken pepanggihan wonten kalodangan dalu punika mugi-mugi saged mbeta manfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrah mbah kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsilo lan suposito kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.